Buka pintu, buka pintu. Betalah mau masuk ke siola nona, nona beta. Adalah di mukai. Panggil, panggil, tidak lama nyawa. Buka pintu, juga tidak mau. Siola nona, beta ada di mukai. Buka pintu, buka pintu. Beta lama mau masuk ke siola nona, nona beta. Adalah di mukai. Ada anjing gonggong betai, ada hujan basah betai. Buka pintu, beta mau masuk ke. Buka pintu, buka pintu. Betalah mau masuk ke siola nona, nona beta. Adalah di mukai. Ada anjing gonggong betai. Ada hujan basah betai. Buka pintu, beta mau masuk ke. Buka pintu, beta mau masuk.